Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'qiruhu wa nasta'hdihi wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa idlil falahadiyana wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yawmiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah kembali pada kesempatan sore hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul kembali dalam majlis ini untuk mengkaji dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, masih di kitab siam dari kitab al-wajiz ini. Yang terakhir kita sampai pada masalah siam tatawwu, tentang puasa-puasa sunnah, di mana Nabi alaihi salatu wasallam berikan targhib, berikan motivasi untuk kita menunaikannya pada hari-hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkannya. Yang pertama adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka ini 1 bulan ditambah dengan 6 hari sama dengan puasa 1 tahun. Kemudian yang kedua sudah kita bahas, yang dan ketiganya di hari Arafah bagi yang tidak menunaikan ibadah haji, dan hari Asyura, dan tanggal 9 Dzulhijjah, serta tanggal 10 Muharram. Dan dalam hal ini juga disunnahkan untuk berpuasa 1 hari sebelumnya, sebagaimana riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Ahmad, 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya, untuk menyelisihi orang-orang ahlul kitab yang mereka juga memuliakan pada hari itu. Kemudian yang keempat dari puasa sunnah adalah siyamu aktsaril muharram, berpuasa di hari-hari bulan Muharram. Artinya kebanyakan hari, tidak terus menerus, tapi lebih banyak berpuasa di bulan Muharram. Dalilnya qala wa Nabi Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram wa afdalu salati ba'da al-fariidha salatul lail. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah bulan puasa di bulan Muharram. Dan salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salatul lail. Yani qiyamul lail, salat tahajud. Ini adalah afdhalus salat setelah salat wajib. Ini jelas khonafidin jazakumullah tentang hanya kemudian di ini diantaranya, karena utamanya puasa di setelah ini umum ya. Hanya di sini kemudian ada sebagian para ulama menyebutkan bahasanya mana afdhalus siyam di sini adalah dimaksudkan adalah 10 Muharram ya, bukan kebanyakan hari-harinya. Ada yang memaknai seperti itu, karena hal ini puasa Muharram ini, puasa Asyura itu sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, ini adalah awalnya diwajibkan. Ini puasa di bulan di puasa Asyura ini awalnya adalah wajib, hukumnya wajib. Namun setelah diwajibkannya puasa di bulan Ramadan, maka tidak lagi menjadi wajib, namun hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan Rasulullah mengatakan puasa yang lebih utama setelah puasa Ramadan adalah bulan Muharram. Ini ada yang menjelaskan maknanya adalah itu. Ini tanggal 10 atau 9 dan 10 tadi yang sudah kita bahas. Namun ada yang memaknai dengan ini adalah secara umum afdalus siyam dan syahrullahil muharram, ini umumnya di bulan Muharram. Wallahu ta'ala alam. Jelas juga bulan Muharram ini juga bulan kebaikan. Ini juga merupakan satu di antara asyurul hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya di situ bulan para ulama menyebutkan itu bulan untuk mendulang pahala, dan di antaranya adalah puasa, ya. Sebagaimana juga dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, di saat Allah Subhanahu wa ta'ala, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram serta bulan Rajab. Dan ini di hadapan kita adalah bulan Rajab. Ini juga yang keempat dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita memperbanyak amal ibadah, ya. Untuk kita memperbanyak bakti kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bulan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bulan Muharram satu di antaranya. Maka juga dalil yang cukup beralasan juga ketika dikatakan tentang merupakan afdhalus siyam, ini puasa yang mulia. Dari sisi ini barangkali wallahu ta'ala alam, atau juga dari sisi keumuman sabda Nabi alaihi salatu wasalam, syahrullahil muharram ini. Kemudian yang kelima, siyamu aktsari sya'ban. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kalau ini jelas sharih ini. Kalau yang tadi memperbanyak puasa di bulan Muharram ini tidak sharih. Karena ada ihtimal, ada makna yang memungkinkan itu adalah hari Asyura itu, ya. Tapi kalau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini sharih. Dalilnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa syahr Ramadan." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa dalam satu bulan penuh ini. Yani tidak pernah kulihat sama sekali kecuali di bulan Ramadan. Rasulullah berpuasa satu bulan penuh. Wa ma ra'aituhu fi syahrin akthara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan aku juga tidak pernah melihat dari bulan yang beliau banyak berpuasa daripada bulan Sya'ban. Ini sharih, jelas dari kesaksian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ini muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh keduanya. Maka ini lebih sharih, ya. Lebih sharih, lebih jelas sisi pendalilannya dari yang sebelumnya. Adapun sebelumnya ini adalah wallahu ta'ala, sisi pendalilannya mungkin dari sisi keumuman saja. Kemudian yang keenam, puasa sunnah yang keenamnya adalah al-itsnain wal khamis. Puasa di hari Senin dan hari Kamis. Maka sebelum ini juga tidak ada, ya, disebutkan tentang sunnahnya memperbanyak puasa di bulan Rajab. Ya. Namun wallahu ta'ala alam, sisi pendalilannya bukan juga mungkin dari sisi hurmatus syahr, dari sisi kemuliaan bulan Rajab. Ya, ini yang banyak diperbincangkan. Barangkali dari sisi itu wallahu ta'ala alam, ya. Karena mulianya bulan Rajab, karena satu bulan Rajab termasuk satu di antara asyhurul hurum, bulan-bulan yang dimuliakan untuk memperbanyak amal ibadah, dan puasa tentunya adalah dari amal ibadah. Ini secara umum barangkali demikian. Namun kalau kemudian secara sharih, kalau Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Rajab, maka ini tidak ada, ya. Tidak ada riwayat menunjukkan itu. Hanya riwayat-riwayat dari orang-orang Syiah, ya. Khususnya orang-orang Nusairiyah, ya. Ismailiyah, bukan Nusair, Ismailiyah. Ini mereka paling banyak menunaikan ibadah umroh di bulan Rajab. Takzimnya mereka terhadap bulan Rajab ini. Ini orang-orang Syiah, ya, dari sekte Ismailiyah. Ini banyak mereka agungan itu. Nah, nanti kalau pergi umrah di bulan Rajab akan melihat banyak mereka itu, orang-orang Ismailiyah yang banyak di dari Bahrain, ya. Orang Bahrain dari sekte Ismailiyah ini. Ini mereka jadi aneh-aneh, mereka banyak di antara mereka sendiri juga berbeda-beda, ya. Ini orang-orang Syiah. Namun kita bisa memahami dari ciri khas mereka. Dari sini sekali lagi kita terkait dengan masalah puasa di bulan Rajab tadi. Kemudian berikutnya adalah puasa Senin dan Kamis. Qala Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma qala inna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yawma al-ithnain wal-khamis. Wasu'ila an dhalika faqala inna a'mal al-ibad tu'radu yawma al-ithnain wal-khamis. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini Usama adalah yang dikatakan hibbi Rasulillah, diberi julukan itu karena sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah putra dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini anak adopsinya Rasulullah. Anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala mengatakan bahwa Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Dan beliau ditanya tentang puasa itu di Senin dan Kamis ini, beliau menjawab bahwa amalan-amalan manusia itu tu'radu yaumal itsnain wal khamis. Itu di apa namanya disetorkan, ya. Amal manusia itu ini disetorkan setiap hari Senin dan Kamis. Ini diangkat setiap Senin dan Kamis. Dalam riwayat yang lain, maka beliau senang, ya, untuk diangkat dalam keadaan berpuasa. Ini wal amal salih yarfa'uh, karena amal salih itu akan diangkat. Wal amal salih yarfa'uh, ini amalan-amalan salih akan diangkat. Ini keutamaan daripada puasa Senin dan Kamis. Kemudian yang ketujuh, thalathatu ayyam min kulli syahr. Puasa sunnah yang ketujuh adalah puasa 3 hari setiap bulan. Ini dari bulan-bulan Hijriyah. Dari bulan-bulan Hijriyah. Ini tanggal 11, tanggal 13, 14 dan 15. Ini pertengahan bulan, tanggal 13, 14 dan 15 dari bulan-bulan Dzulhijjah, apa bulan-bulan Hijriyah, bulan-bulan Qamariyah. Dalilnya qala an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sum min kulli syahrin thalathata ayyamin fa innal hasanata bi asyi amthaliha wa dhalika mithlu siyamid dahr. Dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, ini banyak kisahnya dari hadis yang panjang. Karena Abdullah bin Amr bin al-As ini masa mudanya semangat beribadah. Ini ketika muda ini semangat beribadah juga berpuasa. Ketika itu bahkan wisal puasa dahar, tapi dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku. Ini ketika puasa dahar, puasa terus menerus, dan ini tidak boleh, ya. Wisal, ya. Maka kemudian di antaranya beliau mengatakan, nah ini sum min kulli syahr thalathata ayyam. Berpuasalah setiap bulan 3 hari. maka sungguhnya satu kebaikan itu 10 kali lipat akan dilipat gandakan dengan 10 yang semisalnya. Kalau satu bulan 10 hari, ya 30 hari, maka 3 hari ini 1 hari sama dengan 10 hari. Maka 3 hari sama dengan 1 bulan. Wa dzalika mithlu shiyamid dahr, dan itu sama pahalanya seperti puasa 1 bulan penuh. 3 hari sama dengan 3 bulan. Apa 3 1 bulan penuh. Ini azim. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan ini fa indi, kata Abdullah bin Amr bin As, maka semuanya aku lebih kuat, apa masih kuat dari itu, masih lebih mampu, aqdar min dzalik, lebih mampu dari itu. Kemudian supaya puasa Senin Kamis pun juga masih ngenyang, ngenyangnya bukan berkurang tapi ngenyang minta tambah, masih kuat lebih dari itu. Kemudian supaya puasa Daud, itu pun juga masih ngenyang lagi, masih kuat lebih dari itu. Dan Rasulullah mengatakan tidak ada yang lebih baik dari itu, tidak ada yang lebih baik dari puasa, dari puasa sunnah ini daripada puasa Daud ini. Ini Abdullah bin Amr bin Al-As di masa mulia semangat. Qala yustahabbu an takuna ayyam 13, 14, 15. Dan disunnahkan untuk berpuasa 3 hari itu adalah tanggal 13, 14 dan 15. Dan ini dikatakan dengan ayyamul bidh. Ayyamul bidh. Qala an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abi Dzar idza sumta min asy-syahri 3 ayyamin fasum 13, 14, 15. Wahai Abu Dzar, jika engkau berpuasa dari 1 bulan 3 hari, maka berpuasalah tanggal 13, 14 dan tanggal 15 dari bulan-bulan qamariyah. Ini sharih ya, sahih dan juga sharih. Dan ini juga wasiat Rasulullah terhadap Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Mana Abu Hurairah mengatakan awsani khalili bithalat. Awsani khalili bithalat. Yani kekasihku Rasulullah SAW memberikan wasiat kepadaku dengan tiga hal. An asuma thalathata ayyam min kulli syahr. Agar yang pertama aku berpuasa 3 hari setiap bulan. Wa an utira qabla an anam. Dan supaya salat witir sebelum tidur. Dan yang ketiganya wa raka'atay dhuha, dan 2 rakaat salat duha. Ini wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah supaya 3 ini jangan ditinggalkan. Puasa 3 hari di bulan, di tiap bulan, kemudian salat witir sebelum tidur jika tidak mampu untuk bangun malam ya. Karena Abu Hurairah ini adalah suka begadang malam ya. Murajaah, belajar lagi dengan apa yang telah didengar dari Rasulullah SAW. Beliau adalah ahli suhbah, bahkan pimpinannya. Maka sering beliau begadang dan khawatirkan kemudian tidak bisa bangun malam. Ini supaya sholat witir sebelum tidur. Namun kalau kemudian bisa bangun lagi, maka dibolehkan untuk tetap juga sholat. Kemudian ganti dari sholat malam itu adalah 2 rakaat duha. Katakan sholatul awwabin. Ya. Maka di sini juga disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'ad, kalau bisa bangun malam, maka ini juga supaya sekali waktu ditinggalkan ya dari sholat duha. Namun itu juga tidak menutup atau tidak menafikan dari untuk mengerjakan 2 rakaat duha ini meskipun sudah qiyamul lail. Kemudian yang ke-7, yang ke-8 dari puasa sunnah adalah siyamu yaum yaum wa fitru yaum. Berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Jadi puasa Daud. Qala Abdullah bin Amr. Nah, kan hadisnya sama dari hadisnya Abdullah bin Amr. Dipotong saja ini. Dan hadisnya adalah hadis panjang. Ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ahabbu siyami ila Allah siyamu Dawud." Puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Daud. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Dahulu beliau berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Ini ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, Abdullah bin Amr mengatakan, saya masih kuat lebih dari itu. Namun kemudian Rasulullah mengatakan, tidak ada yang lebih baik dari itu. Menunjukkan puasa Daud adalah merupakan yang lebih utama. Kemudian yang berikutnya ke-9 adalah puasa Ashrudil Hijjah, 10 yang pertama dari bulan Dhul Hijjah. Ya. Ini 10 yang pertama dari bulan Dhul Hijjah. Qala al-Bunaydah ibn Khalid an imra'atihi an ba'di azwajin nabiyyi alaihi salatu wassalam. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول اثنين من الشهر والخميس. Dari هنيدة ابن خالد, dari istrinya, dari sebagian para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhunna jami'an, mengatakan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah dan hari Asyura 10 Muharram, kemudian 3 hari setiap bulan dan awal Isnin setiap bulan dan Kamis dan Khamis ini. Jadi setiap Senin dan Kamis dari setiap bulan. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang puasa 9 hari di bulan atau Ashrudil Hijjah, yang lebih dikenal dengan Ashrudil Hijjah. Bukan tanggal 10-nya, atau 10-nya adalah tidak boleh. Ya, baik itu bagi yang haji atau yang tidak haji. Bagi yang haji, mereka sedang mengerjakan 4 pekerjaan yang berat, ya, dari melempar jumrah, menyembelih kurban, tahallul dan tawaf ifadah. Sementara bagi yang tidak berkurban, ini adalah hari lebaran, ya. Hari lebaran, maka ini haram untuk berpuasa. Saya maksudkan adalah 9 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan ini dikuatkan oleh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Dalam lafaz lain, ma min ayyamin al-amalu salihu fihin, sini adalah sebutkan ahabu ilallah, dengan lafaz, tidak ada hari-hari yang amal-amal salih itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada amalan salih yang dilakukan di 10 yang pertama bulan Dzulhijjah. Dalam lafaz lain disebutkan adalah a'zama ajran, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kemudian para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Tidak juga jihad fi sabilillah? Ini bagaimana dengan bandingannya dengan jihad fi sabilillah? Kata Rasulullah, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak juga jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malih wa lam yalji min dhalika bi syai', kecuali seorang yang dia keluar dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak pulang dengan sesuatu apapun. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sharih dan jelas sekali. Dan para ulama menyebutkan sepakat tidak ada khilaf bahwa puasa adalah dari amal soleh. Meskipun di sini tidak menunjukkan puasa di 9 hari bulan Dzulhijjah, namun itu sudah menunjukkan Rasul mengatakan al-amalu shalih. Amalan-amalan soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikatakan a'zama ajran, lebih besar pahalanya. Maka puasa adalah termasuk dari amalan-amalan soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan di 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini. Maka yang merupakan kemudian juga dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam tafsir surat Al-Fajr ketika menjelaskan wal fajri wa layalin ashar, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Kemudian beliau menjelaskan, merinci mana yang lebih utama antara 10 yang pertama bulan Dzulhijjah dan 10 yang terakhir bulan Ramadan. Maka beliau mengatakan bahwasanya 10 yang pertama bulan Dzulhijjah, siang harinya itu lebih utama daripada 10 yang pertama, yaitu dan terakhir di bulan Ramadhan. Tapi malam harinya 10 yang terakhir di bulan Ramadhan lebih utama daripada 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini. Karena 10 yang terakhir di bulan Ramadhan ini ada malam, ada di antaranya adalah malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian 10, maka yang maksudkan itu adalah siang harinya di bulan Dzulhijjah, 10 pertama itu lebih utama. Karena amalan zahirnya hari itu. Amalan-amalan soleh, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah, dan itu diantaranya adalah puasa. Maka itu juga disunnahkan untuk berpuasa bulan Dzulhijjah ini dari tanggal 1. Dari awal bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9. Tanggal 10-nya adalah menyembelih kurban, salat Id dan menyembelih kurban. Ini juga merupakan ibadah yang paling utama yang dilakukan oleh seorang muslim di hari tanggal 10 itu adalah hiraqatud dam, mengalirkan darah kurban. Ini maka itu merupakan ibadah yang utama. Ini juga merupakan motivasi untuk yang itu tidak tergantikan di hari yang lain. Ya. Tidak tergantikan di hari yang lain. Nah, itu amal yang paling afdal untuk menyembelih kurban di tanggal 10 Dzulhijjah. Ini jemaah mendekat Allah Subhanahu wa taala dari apa namanya puasa-puasa sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selain dari itu tentunya tidak ada tuntunan. Ada yang puasa weton, puasa hari lahirnya, wetonnya cuma kliwon, misalkan hari itu juga puasa. Ini ada seperti itu. Maka ini sudah kecampur dengan kejawen. Ya. Dan itu nyata juga seperti itu banyak melakukan. Ya. Banyak yang melakukan puasa seperti itu. Maka ini terjadi sinkretisme itu ya. Artinya penyusupan-penyusupan paduan daripada kejawen ini dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan lagi sebagai syariat. Puasanya iya, tapi kemudian tuntunannya ini bukan tuntunan Rasulullah, tapi susunannya adalah tuntunannya Abu Hurairah. Seperti itu, bukan tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tuntunannya Abu Hurairah. Tuntunannya iblis. Abu Hurairah itu kunyahnya iblis ya. Sebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Abu Hurairah namanya. Kunyahnya. Berikutnya adalah al-ayyamul manhi an siyamiha. Hari-hari yang terlarang untuk berpuasa. Yang pertama yaumul idain. Dua hari di hari raya. Nah, yakni tanggal 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah tadi. Qala an Abi Ubaid maula bin Azhar qala syahidtu al-aida ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu fa qala hadhani yawmani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima yawmu fitrikum min siyamikum wal yawmul akhar ta'kuluna fihi min nusukikum. Dari Abu Ubaid Maula Ibn Azhar mengatakan, aku menyaksikan Aid, aku menyaksikan Lebaran bersama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau berkata, dua hari ini, ini adalah dua hari yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa. Yakni yaumu fitrikum min siyamikum, hari berbuka kalian dari puasa kalian. Ini tanggal 1 Syawal setelah berbuka. Wal yaumul akhir, al yaumul akhir ta'kuluna fihi min nusukikum. Dan hari yang lain atau hari yang akhir yang kalian makan padanya dari sembelian-sembelian kalian. Ini tanggal 10 Dzulhijjah. Ini dilarang. Maka kalau kemudian berpuasa di hari itu bukan sebagai ketaatan, tapi ini adalah sebagai kemaksiatan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyamu tasyrik. Hari-hari tasyrik. Ini hari tasyrik. Disebutkan ayyamu tasyrik adalah hari setelah hari nahar, tanggal 10 Dzulhijjah itu dikatakan dengan yaumun nahar atau dikatakan juga dengan yaumul qar, ya. Yaumul id. Hari nahar, hari menyembelih. Kemudian sesudah itu dikatakan hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12 dan 13 dari bulan Dzulhijjah. Dikatakan hari tasyrik karena tusraqu fiha luhumul adhahi. Yakni disebarkan. Tusraq, tusraq itu disebarkan atau dijemur, ya. Dijemur daging-daging sembelihan di panas matahari. Ini mana tasyrik. Atau sebagian mengatakan dikatakan hari tasyrik karena daging sembelihan itu atau hadyu itu, binatang sembelihan itu tidak disembelih sampai tusraqus syams. Ini sampai apa, terbenamnya matahari. Jadi di hari tasyrik itu. Ini dari kata syuruk, ya. Jelas ini adalah tanggal 11, 12 dan 13 dari bulan-bulan Dzulhijjah. Dari bulan Dzulhijjah. Qala an Abi Murrah maula ummi Hani annahu dakhala ma'a Abdullah ibn Amr ala abihi Amr ibn al-As. فقرب إليهما طعاما فقال كل فقال إني صائم فقال عمر كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها قال مالك وهي أيام التشريق. دار أبو مرة مولى أم هاني bahwa beliau masuk kepada Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr masuk kepada bapaknya. Yani menghadap kepada bapaknya, ini Amr bin As yang menaklukkan negeri Fustat. Faqarraba ilayhi ma ta'aman, maka kemudian menghidangkan, yani Amr bin As menghidangkan kepada keduanya makanan, ini kepada anaknya Abdullah dan Umurrah ini, ya. Menghidangkan makanan. Faqala, mengatakan kul, makan. Kemudian dijawab, inni shaim, kami sedang puasa. Faqala Amr, kata Amr bin As mengatakan, makanlah. Maka ini adalah hari-hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berbuka dan melarang kami dari berpuasa. Kemudian berkata Imam Malik, wa hiya ayyamut tasyriqin, yaitu hari-hari tasyrik. Ini tanggal 11, 12 dan 13. Qala wa Aisyah wa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhum jami'an qala lam yurakhas fi ayyamit tasyriq an yasumna illa liman lam yajid al-hadiyah. Kata Aisyah dan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, keduanya berkata bahwa tidak diberikan rukhsah, tidak diberikan keringanan di hari-hari tasyrik untuk berpuasa kecuali bagi yang tidak mendapatkan hadyu. Artinya ini dilarang untuk berpuasa pada hari-hari tasyrik kecuali yang tidak mendapatkan hadyu. Artinya bagi yang menunaikan ibadah haji tamattu, kemudian mau menyembelih tidak punya binatang sembelihan, maka dan berpuasa sebelumnya sudah telat, belum sempat misalkan, sunnahnya itu adalah puasanya sebelum ibadah haji, sebelum tanggal 8. Sebelum hari haji, sebelum tanggal 8 ini. Kalau itu belum sempat, maka boleh berpuasa tanggal di hari-hari tasyrik itu. Puasa di hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 kan itu kan bagi yang tidak mendapatkan hadyu sembelihan ini adalah berpuasa 10 hari. 3 hari fa man lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan hadyu hendaknya dia berpuasa 3 hari di hari-hari haji. 3 hari haji ini adalah setelah menunaikan umrohnya kemudian berpuasa. Ya, tentunya adalah jauh hari sebelum misalkan tanggal hatta dari bulan Syawal misalkan, ya. Bulan Dzulqa'dah. Ini kalau masih memungkinkan, tapi kalau misalkan datang di hari itu tanggal 8 misalkan. Tanggal 8 baru datang, baru tiba. Nah, mau menyembelih enggak punya uang, enggak punya bekalnya tipis, enggak mungkin untuk beli sembelihan. Ini. Dan seperti itu kan mungkin saja. Meskipun di sini mungkin orang kaya, kalau di sana kemudian sampai di sana duitnya hilang mau kemana? Ya, bisa jadi kan. Jadi sesuatu yang sangat mungkin sekali. Maka ini kalau seperti itu ngepasi tanggal 8. Tanggal 8 sudah masuk haji. Puasa tanggal 8 saja berat baru datang. Tanggal 9 tidak boleh makruh puasanya. Tanggal 10 lebih lagi. Maka boleh puasa tanggal 11, 12, dan 13. Ini tentunya berat. Ya. Sangat berat. Ya. Sangat berat. Saya pernah sekali seperti itu. Mau haji, enggak punya bekal. Bekal untuk hanya untuk ini tok aja. Untuk beli binatang enggak ada, puasa. Qadarullah juga pas hari tasyrik. Apa satu harinya ini? Kalau satu hari sebelum apa, dua hari sebelumnya di sebelum itu. Tapi satu harinya di hari tasyrik. Pas kebakaran lagi satu harinya itu juga di tanggal 8 nya di antara tanggal 8, 7, 8 sebulannya enggak, kemudian di hari tasyriknya itu. Nah, tanggal 8 itu pas 96 tahun 96 itu ya. Ini berat. Maka ini Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala menyebutkan bahwa ini tidak diberikan rukhsah kecuali yang tidak punya hadyu. Menunjukkannya adalah dilarang. Hari-hari yang dilarang untuk berpuasa di hari tasyrik. Ya, jelas. Kemudian yang ketiga, yaumul jum'ah mubaridah. Puasa di hari Jumat saja. Maka ini tidak boleh menyendiri. Qala Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasumu ahadukum yawmal jum'ah illa yawman qablahu aw ba'dahu. Di hadapan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, janganlah salah seorang dari kalian berpuasa di hari Jumat kecuali satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Ini tidak boleh kecuali kalau itu adalah ngepasi puasa Daud misalkan, maka ini tidak mengapa. Itu adalah saking pasti puasa Dawud, kok pas hari Jumat, maka tidak mengapa menyendiri. Tapi kalau misalkan tidak, maka itu adalah supaya berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Ini. Kemudian juga di hari Sabtu menyendiri, yaum sabat munfaridan. Juga tidak boleh. An Abdullah ibn Busr as-Sulami an ukhtihi as-Samma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tasumu yawm as-sabt illa fi mafturidu alaikum wa illam yajid ahadukum illa liha amba aw ud shajara falyamdhu. Diriwayatkan dari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali yang diwajibkan atas kalian. Dan jika tidak mendapati salah seorang dari kalian kecuali liha wa ambah, awud syajarah, yani sebatang liha wa ambah, yani apa namanya batang pohon, ya, sama saja. Ta'ud, ta'ud syajar, ta'ud ini tangkai dari pohon, maka kunyahlah itu. Ya. Artinya supaya ini dilarang. Ya. Ini jemaah mendengar Allah Subhanahu Wa Taala, namun dari ini apa namanya ada yang mengatakan ini adalah hadis yang makruh, ya, dari riwayat ini. Namun Syekh Al-Albani mensahihkannya, sebagian kalau masalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abad mengatakan ini ada makruh karena kaitan misalkan dengan ngepasi pas hari Asyura tanggal hari Sabtu menyendiri ini, atau misalkan tanggal hari Arafah misalkan tanggal hari Sabtu misalkan. Maka ini tidak mengapa untuk kemudian juga tetap berpuasa. Ini jemaah mendengar Allah Subhanahu wa Taala, kita bahas pada kesempatan ini insyaallah taala kita lanjutkan masih di puasa-puasa yang hari-hari yang terlarang untuk berpuasa. Mudah-mudahan ini akan bisa memberikan manfaat pada kita dan memberikan tambahan keilmuan atau mengingat kepada kita dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.